الأرضية وحلها كلها بغريث الرسول محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. من الصراط المستقيم خير المهدود عليهم وعلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالاتو الرابعة عشرة utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah Al-Antaki sangka Abdullah Al-Antaki rahimahu wa qala dawuh sapa Abdullah dawuh khamsun hunna min dawail qalbi khamsun utai barang lima hunna iku utawi khamsun khamsun hunna min dawail qalbi khamsun utawi iki ana barang lima hunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati itu tambane ati inda kuswatihi nalikane atase kolam wahadil khumsatu tawi ikilah barang limo makhudatun din alap dijubuk mingkalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas sangking dawe as-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas kama kau dina berkoro dakaro kang nyebut yang masyarakat Nawawi Manawawi fit tibian yang dalam kitab tibian wazah dalam nambai sopa ba'dun sebagian ulama saat yang atase ikilah limo nambai asya yang berkoro berkoro kathirotan yang kangakeh lakin ba'duha tetapi ini sebagiannya khomsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing fiha yang dalam khomsah maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya lima tapi yang tidak lima itu semakna dengan lima yang sudah disebut ulama ini siji termasuk berhati-hati mujalah satu sholihin yaitu ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh il khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh maknane e huduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong saleh-saleh. Terus lungguh be wong saleh maksude lungguh pas ngaji ngene iku huduru majalisil wa'di nekani majlis-majlis ngaji. Wa yadkhulu lan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil kha'idin. Sanggeng wong sing selurup selurup itu maknanya tenanan fil batin yang dalam barang batin jadi ngancani wong soleh menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas wa kira atul Qur'an ilan obat ati nomor loro maca Qur'an oleh maca bidadaburi klan dia ngenangan fil makna yang dalam maknanya wa ikhla'ul batin ilan ngosongno weteng ngosongno bita'atil kolili kelawan muk jupuk sing sidik minal halal di sangking barang halal jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadare fa inna aklal halal mongko sak temene mangan barang halal yu roksul kuli iku dadi pokok songko sekabiani ibadah li annahu li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku so madangi apa aklul halal madangi alkohol baing ati naati kuas padang fatan jali mongko dadi pertelo lo fatan jali ya mongko dadi pertelo apa mir'atul basiroti apa kacamata hati mir'atul basiroti nah kaya kuna maknanya kocok bergolone hati kocok ngilon ya nak pakananam halal maka hati kamu ibarat kaca yang terang iso nopo ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing ning sekeliling jadi padang minas sodai terbebas minas sodai saking gereng atau saking rek jadi kalau mana ini gereng apa jenisnya pokoknya kocok jadi burem al muwar risi kang nyebab no lil koswati maring atau sehati wafil hadis tetap dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam utaya no dawo salah suhi solin turis dul koswati salah suhi solen teono tolong tingkah itu risu iku so nyebab no apa salah suhi solen al koswata yang atas hati atas fil kolbi yang dalam hati siji hubu to'ami seneng mangan wahubu nomi lan seneng turu wahubu roha seneng istirahat iki gue melebu kabe seneng mangan seneng turu seneng santai bermangan rokok engkau warek turu melebu kabe iku mari hati apa maksudnya satos tambah atos ora kok songkor atos dadi untung ijek ngaji mujalatus sholihin no. Cek ngumpul yang soleh-soleh Oh, utang jasa be aku nanti jaya utang jasa be aku mergo ngaji. Wakia mulai lilan obati ati ku jumeneng ning bengi. Sholatun nafilati tegese sholat sunat. Sholat sunat batal istiqodoti sak usah melek menanami sang itu. Maksudnya ojo kok melek bengi mergo lali rong isa. Dadi kancen melek bengi perkara sholat tahajud ora kok setengah papat ngilir rong apa? Isa enggak blek jeneng. Mosok setengah papat urung napa? Isa. Wa tadru ulan DPDP ne pangeran inta sobahi nalikane meh esuk ae inta kurbi tegese meh marki esuk. Ae tadru ul baki tegese DPDP ne wong sing nangis nangis-nangis tenan fi awakhiril laili ing dalam wektu bengi sing akhir. Li annahu li anna akhiral laili ku waktu tajaliyati ku waktu muncule tajaline pangeran, waktu tajali, waktu muncule rahmat-rahmati Allah. Wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zatala nambahi sobadum sebagian ulama termasuk Bati-ati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa zikral mauti lan eling mati. Wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati. Ziarah kubur, mesti delok kuburan itu lho. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan, anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping songo ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya kok pangeran dhewe sing ngitung piye ku totalane piye. Se ziarah ya ape, layabane ku sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis nganti ketemu Wali Songo. Liyane iku merem. Kau delok patok setengah jam, delok wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bakas kiai yo kowe lho kowe. Akeh di. Gak jujur ya. Ya sesuai tong dhewe kok pengiran biasa. Kumko di sepuro, ora sepuro yo keben-ben menjen salah di sepuro. Nak ziarah ya ape, jelalatane wis ora ape. Wa zata ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tabirun hale wong sing ngalap teladan bi hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lha aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadata man nanyekseni wong finnazi ing dalam kelerek-kelerek wae iku sini sih. Dadi oh nak Mustafa kelerek-kelerek delok kene ya iku ibadah. Apa? Ibadah. Jadi nak orang nazak, kondilo awak nanti gua rasa tak kalau nih gua sakit, nopo sakit, gua nazak gua loro, nopo kondilo. Nanti gua rasa tak kalau fatwa-fatwa nih rasa tak, yes, sok nazak aja nih loro tenan. Nih gua nak kondilo malah loro mana, malah jadi serausan ini nih gua mau tambah nih ulama, tapi buatin cocok loh. Mesti sanut sing mau, sing rasa tambah nih, jadi cukup apa? Nopo mujallah satu solihin, qiraatul Quran. Ikhla'ul batin qiyamul lail wa tadarru' napa intasab. Wal maqala al khamisata asyar tadi mun maqala normal ya niki sing wal maqala al khamisata asyar maqala sing ke-15 an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niku. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir itu ada 5 cara atau 5 model. Kala dawa sapa aliyun karena wahu wajah la ibadata katafakuri. La ibadata rana ibadah itu wujud. Mesti rana ibadah sing nilainya itu katafakuri kalau dia mikir. Wa kala ba'dul arifin. Utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat. Dawi al-fikrotu utai mikir usirojil kolbi. Itu jadi lampune ati. Faida dahapat mungkin alikannya hilang apa fikrah fala itu atau mungkin orang padang mewujud lahu kedua kolam. Wafil khobar ini kita tetap dalam hadis dan ada wa tafakur saat ini kita mikir sak mongso. Nah kisah ini mana ini sak jam, tenan bura, maksud sak aku sak jam, di sini rana jam, kita tafakur saat ini kita mikir sak apa? Mongso, aneh-aneh kisah. Yuh khairun wa apa? Min ibadah di siti nasanatan, din bang ibadah binan? Sudah tahun. Mungkin kalau warai cara ni mikir, jadi mikir sesaat ikut luwe ape, tinimbang ibadah minum sudah tahun. Sesaat tu tidak harus sampai satu jam, satu menit, satu setengah menit. Qala Syekh Al-Hafani, Aitafakur tegese uti tafakur fi masnuatillahi taala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratil mati ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun duwe apik. Min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. Lima krono perkara ya tarot tabukang dadi kasusun apa ma'ala dalikal fikri ngatasi mengkono-mengkono pemikiran minal khairi sangking keapian. Terus ngeten kulo terang nge, dadi kulo parek pengiran sedanten, ulama parek pengiran itu nomor siji baru kayak mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbak sampean. Sampean tanpa utangnya ake ibadah just, soalnya kalah nambah ibadah sampean. Jadi mikir itu gini, gini. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pengiran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita balik malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pengiran dawe secara ekstrim. Falola ingkuntum huiramadhinin tarjiunaha. Ingkuntum sodikin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, bayo Fir'aun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa apa metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan, nyawamu pe mati ya merusut ngono ae. Nek mestine kaya kondang tarik apa? Kembali tarjiunaha ingkuntum sodikin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu, kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu, kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu, punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya, misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset, terus macam-macam lah. Lego Quran anak gue jelek manusia seperti falola ingkuntum khairamadinin tarujiunaha ingkuntum sodikin. Mbok ya, kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wau delok apa-apa yang diciptakan Allah. Ini kalau bolak-balik nyontoknya paling ekstrim memang Allah gak nyamuk. Nyamuk itu cilik jadi organ tubuh. Organ tubuh itu urat. Terus uratnya itu sepira cilik. Jadi nyamuk itu cilik. Ini dua organ tubuh. Organ tubuh itu dua urat. Lalu uratnya itu jadi kuman. Terus pengiran oleh gak kuman itu piye jaran. Oh itu kan mau gak mau gue yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah tusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu seram itu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Gue ibadah tusan tahun mau kepingin mlebu swarga, itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya kuwi melarat bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mbus swarga ben diwidadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran koyok sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduane Rasulullah. Orang salat kayak panduane Rasulullah, orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, serah dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah. 100 tahu, udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Nah, kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiki ini be Anan Mustafa susah. Ini bos susah. Tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nganti saya kira di be, sebelum Mustafa di be aketon kalau.

Aslinya medit tu 1 juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai, tapi ya sudah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami tablet, cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku ngambil ulama terutama kiai fikih sing ikhlas lebih. Niku sumpeneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena carane ibadah kiai diwarai meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwis pun ditelepon ngono-ngono. Ana dering apa HP, golek HP dhek terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijubuk dipateni. Wong kono soli jare. Wong Jawa ngerti nek salat omong ku ba setan. Terus hebatnya orang Jawa, nak sholat itu bener kabeh terkibe. Orang paham kok bener, saking nurutnya mbek kiai. Orang roh, aku mutadak, tak khubar, tapi macamnya bener. Jajal macammu sing raiso nahu. Rabbana lakal hamdu mil usama, itu ya rofa wa milul ardi wa mil umasi tamin se'im. Tak wanani ya. Allahumma lakaiku tetap kagungan ya panjenengan, alhamdu te puji. Kan normal, alhamdu rofa, mergo mutadak muakhar. Sifate alhamdu mil usamawati kang ngebaki biro-biro langit ya mil urofa karena sifatnya alhamdu asamawati jar karena mudhof ila terus wa milul ardi rofa karena ataf wa milul ardi ardi jar karena mudhof ila iku wong Indonesia bener kabeh cah TK ya bener Mustafa ya bener Ruhin ya bener sing gue anan ya bener pokoknya bener kabeh sehingga rahasia umum ketika wong Indonesia sholat wong Arab kagum ini ndak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih mereka rofak nasope bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru ni. Nak ngaji ni musola gersalah jadi saya diduduk. Jajal aku. Rabbana lakal hamdu mil isam. Keplok milu. Mesti gue ger guru ni. Guru ni dia rara nak aku ni. Guru ni gue rara isam. Tapi anut guru ni. Guru ni anut guru ni. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum itu. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza, di Golan, di apa, ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab, orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Buareng sholat, yang orang Jawa itu ngimami. Allahu Akbar. Ya. Allahu ini rofak yang jadi mutadak. Allahu Akbar. Biranya benar nasab yang jadi maf'ul mutlak. Benar kabeh. Rabbiu firli warhamni wajibur. Dicucuk. Masya Allah antafasih. Fasih. Maksud itu bahasa Arab itu fasih. Jadi si wartawan ini. Banyak mulai cili apalan. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab. Susunan begitu itu luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi yo bener. Assalamu rafa' mergo mubtada, alayka ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad, ayyuhan nabi rafa' wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofa mesti jer. Jajal misalnya kowe zaman kecil salah wa rahmatullah. Peplok wa rahmatullahi kan. Wa akhire wapal tenan. Yo ora ro nak buta filajer gurune yo ora ro. Masya Allah bodoh kok baru kayak ngono iku saking. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ora salat terus angkat telepon jare soli jare piye karo Allah Karim semata wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho, bayangno apa? Salate, tawaf, karena tadi manasik nang menti pirang bulan manasik kaji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun. Setahun ya. Wong paling gioblok wis pinter. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan ya dilatih. Lu nak ngantem ngene jung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujud nontonan jam roh telu dipraktek nontonan ngantem pertama nih jam roh telu ula itu bener kan sama naro kaji dunia nyon sewu sandal diantem no jam diantem no kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berubah batu, maka tidak boleh pakai sandal, apalagi pakai dolar. Diulang. Cuma setan nganu dolar. Wah, senengan ya. Itu jelas nih gini takrib. Yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah. Itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun. Orang pinter. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi iku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggo dom-gomko lali jebule nggo cadangan. Wis pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Dadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Dadi serangan rasa lah. Lha kok bolak-balik haji. Tawaf, jari ketua apa regune iku tawaf wis ping 7. Jari ibu-ibu ning gurine kene iku jari lagi ping 6 bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan iki mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 ben 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah. Lho Bu, sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibuka napa doa putaran ketujuh. Dadi wis dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngara lali, Bu. Iki putarane ono. Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ra ndek donga serep itu. Iku ning kitab ra ono, yakin ra ono. Terus tak kok e, Pak, iku ono kitabe ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi numpak. Wah, mate nopo. Dadi karet versus doa. Wah, mate nopo. Liane ditakoki, "Duka, Mbak, wong e kula melok." Akhirnya kula takoki, "Aku asline ya ora mutawif, ya ora pembina. Tapi nek wong alim kan ketara kene, dadi wong alim tetep ketara, tetep." Akhirnya mesti takon, "Mun, Bapak, mau terserah jenengan." Ya anut anut aku ya anut fikih kon milih alaqol apa? 6 apa 7 ya milih 6, tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya, oke, baleni pisan kelas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5 tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti ndak. Akhirnya sing mutawife tak omongi ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka rong lempir langsung pisan. Iya kita. Lempir kan bukane sitok-sitok kan iso ae, apa? Langsung loro. Semenjak iku dene, nak ngono iku Gus, bahaya lempiran. Bahaya nak misale kowe kesusu buka terus mok telu piye? Misalnya kelet, apa? Kelet kan. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Pembalang jumroh yang ngono. Watu wis ditung ke hotel. Nak jumlahnya 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong panjen. Dipersiap nontonan. Watu 7 seri pertama digowo. Kok seri kedua digowo. Wong liya iku ora. Balang cek ngitungi watu kadung wis ribet kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebate mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo. Wong Indonesia iku tak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darani kajine rasa. Wah. Ngamuk mesti. Larang kok gak sanggup dadi. Melane medhit yo ana barokah yo mergo iman nak ras sayon bayar. Ayo wong Indonesia barani salate rasa tenang ae. Ana manasik salat. Mergo rasa gak bayar rasa wis. Malah Indonesia aku lucu kaji dia bener nak sholat do salah. Perkanane ora tau dojok ngajari sholat wong rasa ra popo ora bayar ae. Tapi nak haji bayar. Malah opo sholat itu perlu bayar ben rondo ana perhatian. Ya dadi ngarepe Ka'bah utawa debat bisa niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutono tangane. Ning kene 7, ning kene kosong. Lah sing pindah lagi 6. Kan kurang. Stop. Dadi dekne keyakinane 6. Sing mutawif ditutono doa putaran ketujuh. Loh Gus dong aku stok kene jare. Khilaf kan. Duh. Akhirnya jamaah kan yo mikir, Pak. Akhirnya dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji padha ae kan ngono wae. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu imam. Yo dijiwai. Tapi nek mutawif kan keseringan. Wong tau ana mutawif tak takoki, tapi rahasia, tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan jawab lucu. Gagus gak kaji, kuwi ritual. Tak takoki, kena apa ora kaji? Ku wesel lho, Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif, ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji, tapi dia gak niat kaji. Tapi kadang kalau atus, kuwesel sabu. Tapi ini rahasia, tapi lah omong. Tapi gak semuanya. Tapi banyak yang tak tanya jawabnya gitu. Oh capek. Karena kalau dia ikut niat haji, itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat lah. Kuwesel atus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ini potensi dia ceroboh itu tinggi sekali, wong kelakuan yang ngono, maksudnya wangel teman, terang-terang. Jadi karet versus halaman, anggane ono. Kadang di ponaan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune gue, masya Allah tenan. Sampai wasiat sing ora penting-penting kok makani manuk doro yo dilaku. Wis wangking wis masyaallah tenan. Sedekah ambek tukang sapu ambek dilakoni kuwabe. Ora ono kaji lomo kok Indonesia wis diwarai. Sedekah ambek tukang sapu iso wae kuna bihidir. Wo kan. Pokoke macam-macam. Akhire anggere ono wong aneh-aneh jangan-jangan ini Nabi Hidir. Waduh mati Hidir dikai real lu. Iyo ku Indonesia tok. Lha jos wae napa? Jadi masyaallah tenan Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwe apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau itikaf nang masjid nang ibadah nang bus swarga terus nang bus swarga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Ono sing wakaf tanah, nak wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah-Ka'ban digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detail. Wis koyo latihan militer tenan, detail ono Ka'bah fisik dilatih. Kijir Ismail diterangno, "Bu, ampun brosot mriki nggih." Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mlusuk jero Ka'bah. Mergo Kijir Ismail iku minal bed. Jenengan kedah liwat luar Kijir Ismail. Wah itu gak ada yang salah. Lagi-lagi orang Indonesia gak ada yang salah. Dubetel, sedetail-detailnya. Wes mutawif rangno, kiai tangganin rangno. Wes ngono diomongi. Eman bu ya wes bayar larang gak sah. Wes yang paling mandi terakhir. Yang paling mandi yang terakhir. Wes bayar larang. Tapi nak rangno sholat tenanan gak mandi. Perkorone gak bayar. Gak sah tenang ayo sholat ayo orang bayar sembrono ayo. Ya lingi-lingi jadi maknanya mikir gak ada orang sebaik ulama mulanya dawuh Imam Syafi'i kalau ulama tidak wali maka di dunia ini gak ada wali mulanya pepatah wong dhisik nak ulama mesti wali nak wali ra mesti karena wali itu wali Indonesia terutama ya bahasa Indonesia apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syabdul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa kitab, nah wali ini Indonesia kan gak, kadang rambutnya gondrong, terus atau wadus, terus ada maklar umatnya, darani sholat, bisa jadi wali. Wah, rukin ini, dakok pinggir segoro, terus keluna juga tegesan, terus semuanya, itu ngajinya sampai Nabi Khidir. Tapi yang ngomong wakil, aja siji loro. Mustafa WA. Telah ketemu wali baru sering diparang tritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu wong ngutuk tak pancen wali. Wali kok amene parang. Tapi nak jare sing percaya ora Nabi Khidir kan senane pinggir segoro. Semacam-macam lah. Engko mesti pro dan kontra. Ya iku ana takdir ngene. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parang tritis, misalnya Mustafa milih di parang tritis, roh wong buka aurat digandani, Bu. niki hisape berat diklambeni lah, diklambeni. Diwarahi carane ibadah. Syukur-syukur gelem diwayo urutannya. Urutannya jelas, kefekiannya itu jelas. Jadi ya sok ape, pokoke intine ulama ku ape. Ayo milih dadi ulama apa dadi wali? Ayo milih dadi ulama wali. Masalahnya pilihan orang tetap berhasil, bismillah tetap berhasil. Orang iso kabeh wis. Mangan kula nu nak wong, aku jeling betul dewe bapak. Wong terkenal dadi wali, mbek terkenal dadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal dadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya. Gus kula badhe khataman ihya. Syukuran kepengen sanad saking jenengan. Kula tak mau ihya teng ngarep jenengan. Baca. Saya kemarin diundang di Pondok Peloso juga baca ihya. Terus beberapa Gus, beberapa putra kiai, Gus kepen kula untuk sanad ihya saking jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kita apa. Terus setelah baca ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan cara membela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah terkenal wali orang, wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi mbah iki. Kalau minta emblek 10 juta, dungane mbah nggih. Yo yes, Masya Allah mubarak. Barus. Wali Indonesia lah, maksudnya Bapak, wali bahasa Indonesia. Lah. Kecuali wali bahasa Arab di kitab kita, memang maksudnya wali ya. Gus Abdul Qadir Jilani wali memang ulama betul, beliau tiap hari baca 13 kitab. Si Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedino ngorek kitab 13. Itu termasuk nahwu. Memang sama si Abdul Qadir sampe manakipan koyo kowe bari kemahan pitik mulai. Iku. Entuk dhewe ora mulai terus mulai. Ora ngene iku. Si Abdul Qadir ora men manakipan wae. Si Abdul Qadir iku sedino mulang 13 kitab termasuk nahwu. Jadi gak ngarah dek ini salah tasrif kafaro yakfuru orang ngarah lah. Wong sedino aku sinau mahu. Jadi tasrifan istafala ya stafilu istifala. Di sini musuh. Ayo faala ya failu tafila. Nah afala ya failu. Alan sawo cailing. Betina yang mana? Jadi nak murid-muridnya anak betina yang ruame. Faroha ya farihu tafrihan tafrihan. Jadi mana betina? Masa ngerepot tak semua lagi ibu doa paling mulai pikir masa ibu masuk apa nah itu sakia ini mesti London mereka ribut oleh tasripan harus kena moktal lah apa mudoa harus mesti mikir orang pinter lah mesti mikir lam yartada apa lam yartadi mesti mikir ayo oke nak moco lam yartada apa lam yartadi. Ya kemungkinannya loro, nak songko mandi irtada yartadi, berarti kan nakis yai, berarti lam yartadi, mergo khatfu harfil illat, mergo partainya mangkos. Tapi songko irtada yartadu, berarti macamnya lam yartada, perkara ini mudo. Ya aku bedino sorokan, mesti banget alime. Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi, orang nganggu irtida, mergo mesti nakis. Mereka irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu kono lam ya lam yartada. Mereka mudoan. Sorokan gunane ngono. Lah nak doane ya tak tampa sorokan. Nak kepen isin ayo. Kepen alim apa kepen isin? Nah, biasa cobaan rakonangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorokan bae ya tak tampa, tapi mau kepen alim apa kepen isin ayo jawab. Rauh saya. Kepenalim mau penisin. Bisa namus. Biasa khutbah, pahpah. Jebeli ngaji sorokan. Ayo yang bener. Mulanya benca cili-cili. Yang sorokan biar aku. Benca lia-lia aja. Salah ya pantas. Ya tahu kalau para ini kiai. Ya sebagus lo ben sorokan. Ben ampun bah. Kalau sungkan. Buat namun. Nak salah gitu. Salah namun ketuan bah. Mata nombong tenan. Tapi kalau nanti beberapa kali di santri tua, dal sarate itu kudu murid sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngeteni level ngaji level B aja, nih ngaji sing top itu murid sing maca. Lah anak wani ayo, ayo sido ngaji bos sido isin. Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Di sini Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca, boten Imam Syafi'i sing maco terus sing ra iso dikono guri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i masih gak pol guri. Terus usul ya Imam Ana Malik idzan lana an nukri'a kitab bakal muwatta. kasih izin saya supaya saya baca Muwatta. Terus dari Imam Malik, ikra ala hadza, dan kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rada ngotot. Rada kotok Imam Syafi'i, ora rondo nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan nek kon setor be ustaz. Imam Malik mulai rada mangkel, bocah iki piye karep. Dia ini pertama teko. Terus takok ya. Min ayyam an anta, kamu orang mana? Min fata Quraisy, aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum, kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji, ngaji diwaca yo apal macane bener. Ora diapal lho, pancen roh terkibe, maksud kok nang koyo kowe kan diapalno. Semenjak niku terus innalaka lasanan wa innalaka lanurun fala tudfihu bil maksiyah. Kowe iso mben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin ni'mah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin ni'mah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya. Saya dikasih. Setelah dikasih, saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lelukman, cucunya Mbak Zibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, saya apa terus. Beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan. Karena saya apa ya, menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, gelalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua badan wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu baca punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerso nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab itu. Namun akhirnya tunggal itu kuning toko terus. Itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah Bahmun Al-Ulama Al-Mujadidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya ya khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Bahmun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Gitu. Nah, kena gelem ya monggo, bukan masalah. Nara gelem ya segini lagi. Teko ngaji, bar mulai, nyate kelatak, alhamdulillah bar ngaji. Sekarang, pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji, ngaji ya bos, pokoknya ngaji ini gue bawa enak. Lain orang nopo, gak perlu. Gak perlu, ini lo rekamannya. Murid tak dong ini, agar kan orang nongol dia seribet dah tak kevel, takok barang. Ayo kelakuan kamu nonton aja, nggak kelakuan kamu nonton. Milih orang nongol, milih nggak kevel. Repot repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim As-Sadiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intakola ilar rafiqil ala, saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu, saya berani ya setelah saya nakriri. Karena itu, ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu setelah khatam wato. Khatam wato, beliau hafal, baru ke Medina nyari Imam Malik. Orang kok orang hafal juga. Sanggup deh nih. Sanggup hafal, maksudnya sanggup hafal, paham lagi ngaji Imam. Dan ini senengnya aku, kue wapal jalalan, terus alim terus ngaji ini kini, Masya Allah, kue apa nek mati. Tapi mesti tak jamin mau ngelurus, ngaji yakin misalnya. Nanti ngaji jubelnya akeh ini, mesti gak partai iku. Dong toh, tersinggung toh, kita ya dong, santai. Ah, ganti harga diri. Malah ini kalau gojol aku gak haram, karena wis di gojol aku ganti harga diri, ya santai. Saking ngapi hati ini menurut, jadi gak gampang gelon, Qol bin Salim. Jadi di sini jenenge ngaji ku yo ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu yo cepet. Yo cepet banget. Dan akhirnya gurune langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok muridnya iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin fita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi, karena memang beliau tahu kalau saya punya takrir, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun, saya sinauni dulu, ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek tadi misalnya saya rekib rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasob Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nek aku misalnya bengi mbok terkep rofa kok mbah mun maca jer. Berarti tekem sik kualik. Rofa kok menculate jer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi maca min. Itu kan terlalu, man itu maknanya wong min itu dari kan kacanya ya kakean, dul-dul apa? Paham apa? Yang repot nah, hilangan titik hayatun, ulo padahal tulisannya khabatun, biji melani jadi guyonan, salah titik jadi mati ada murid itu gobloknya rakaruan dikandani guru ini khabatun sauda dawaun mingkuli da, jadi biji hitam iku dawa un mingkulida. Jinten apa? Dan kita pede ini hayatun sauda. Oh, dawa un. Wah, aku udah boleh ulo ireng. Lah, sing jenis ireng itu kobra. Oh, wong ijazah ini nih. Kita pede apa? Hayatun sauda dawa un mingkulida. Jadi maknanya utawi ulo sing ireng iku dawa un. Bareng golek ireng tenan. Dene PDW nyekel ngobat to. Dene kan ora kepikiran nek iki beracun wong dene kitape obat. Nek hayatun niku obat cekel dicokot ya wis takobala wa minamikum la ilaha. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Dadi salah titik nyawa melayang. Mergo kitape habbatun sauda dawaun mingkulida utawi apa? Haba itu biji sing ireng. Kita pede ne. Hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Iku korban kamus e. Mane bener ki ngaji mbek guru ni bener. Dadi nek kitab salah tak benerno. Ngkul tetep mambu lho ana kitab tulisan salah mambu. Ya, gelem ora ayo ngaji sorokan. Kepentok ilmu, kepentok isin. Kemungkinane yo. Boleh izin ya haram. Serausah. Semari perkorotok. Malah ras. Gak usah aja enggak. Terus ngaji ngene-ngene wae. Terus gajarannya kelas B gak masalah. Kelas B agar terus. Terus poinnya naik. Ya sing seneng ulama. Ya karena ulama. Iku sing khaliyai. Amaliyai. Coro dohir. Iku sing untung non apa Islam. Sementara wong sufi-sufi. Ya sufi-sufi ini dewe. Ibadah. Mimpi suwargo ibadah. Mulanya ini kena dibully. Mikire ulama. Lu apik dibang mikire wong ahli ibadah. Kacek bintan. Ibadahnya bintan. Swidak tahun. Ya mesti wae lah. Misalnya kue suwargo. Suwargo wae. Misalnya Mustafa wiridan terus. Paling lebih suwargo. Mas lebih suwargo gelundeng. Kenapa kan lebih suwargo? Mergo amin wiridannya ini masjid. Tapi nak ulama. Ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kuwabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong keriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh iku belajar li ihya'i wa limiddin urip-urip agamane pengiran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe baris. Ini segitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik, tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulanya sampai patah ya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal sa'ah maknanya rasa jam, mau sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja, 10 menit. Kiai saiki wae muni sa'atin itu sak jam itu keliru, wong disik orang ada jam kok. Masa Nabi ngendikan wa sa'ah arba'un wa isruna, dakikoh 20, apa? Apa satu jam itu sama dengan situna dakikoh berapa? 60 menit orang ono Nabi. Jadi saat itu udah sak mongso, no? Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 3 menit itu sak saat. Iku tiba apa di bang ahli ibadah binten? Bayangkan kalau ulama mikir sedih, no? Orang mikir cara nih gue nafah kok ura ulama, iku amin mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama iku pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fine akeh. Tambah ra ulama iku maklar iku anak-anak iku. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ra ulama iku apa? Maklar. Iku. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan iku rame-rame Islam tapi wis ra ulama. Iku. Malah ana penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek wis sorokan gak apa-apa tak buka. Aja ya ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iku to. Nah tak kok iku ora alim piye? Gak sungkan Gus Wahas ini iso cuma adab. Ya tak wareh carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab ya Gus Wahas. Dadi kesane ora krana bodho tapi apa? adab. Ya ngono kita koyo wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasulul an ora hasil apa tafakur mikir illa bi mudawamati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma ahuduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi dzikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa dzikru dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husul hadzal qadri ta hasil ikilah kadar mutawak kifun iku kandek ala makrifati ngatasi makrifat ning Allah Subhanahu wa ta'ala itma talam ya'rif krono nalikane orang ngerti sapa wong hu ing Allah kefa halika ya apa ya tamak kanu dadi kuat apa dikruhu ilinge wong bikol biyone ing atine wong walisani ilan lisane wong wal makrifatu te makrifatu kama kala Ibrahim ar-Ruqi kok dewe Ibrahim ar-Ruqi wa isbatul haqqi utai kang aran makrifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah ta'ala alama ing atase perkara wa kang uti Allah taala iku alihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan zat sing keluar angkuli mauhu min saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing diarani makrifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungokno tenan ben dadi wali. Dadi wali apa dadi ulama? Dadi wali sing kok ulama, aja dadi wali sing jalur bahasa Indonesia, repot nek wali bahasa Indonesia. Ya mau, beberatus ngono wis amben ning gunung dihen. Kowe milih dadi gunung itu apa milih sing ning segara? Gampang di cara populer rohen dadi wali. Kon keluyar-keluyur ning segara apa ning gone gunung? Gampang di nek ning daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di, ngomong nyolongi pelem malah ada di wali. Malah menyolongi pelem malah, wali kok nyolong pelem. Oh makomnya duur, kabeh milkun nilah. Itu gak makom duur, makom sesat. Ya tawarai makrifatullah. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwang gabira. Rungok notenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam dengan Isa, dengan Yesus. Makanya ada Lahud, ada Nasud, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah, ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin, pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis muslim, sahih muslim termasuk hadis sahih. Itu ada riwayat unik ya buat, unik betul. Ada orang itu sujud ke misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Ah sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah, saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, fawawah la yukfiru wawahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utamu ini janjok, gue malah apa? Kakek aneh gue malah apa? Karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya, wawahi la yukfiru wawahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke nabi itu, Allah memberi wahyu ke nabi itu, kulli hadzal fata al abid mang dalladhi ta'ala alayya alla aghfira dzunuba mang dalladhi ta'ala alayya, kata Allah, Allah tersinggung, katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang, tidak bisa, yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok-kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karepe dhewe. Misalnya Ruhin mangkel no aku, adal ngajine mbek aku terus aku mangkel, Ruhin Allah ora bakal nyepuro kowe. Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya carnomu saking ngamuke demi Allah, Allah enggak maafkan kamu lho. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingan juan cok wong kok fase kayak ngono ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman lah kemana. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan. Dong tuh sampean. Enggak boleh kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzati bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia. Enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semestinya. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lha iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kok akuane ngene iku, menek Islam sing sok ekstrem-ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono anger musuhe la yakfir. Itu apa-apane. Lha nek koyo kula maksud sampean ngajine wis ngene iki ra iso ilmu ora manfaat, ora iso. Iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua jadi kiai. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa wis dintaki Gus Pak pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya, bisa nyari tempat. Gak iso jadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhusne ora masalah. Kok nanti ketemu mufti nang Sumbawa lagi. Kulorian mufti lho Gus, dia ngono wedhusne. Tapi teng Korea Gus dan Muhammad teno pokoke. Kuwi nang. Wis gak apa-apa ke zaman mufti ikhlas wis swarga, angon wedhus ikhlas yo swarga. Sing mari swarga ora mufti ini, ikhlas ya. Wah yo Gus cocok. Ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, ngono wedhus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Di bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nak wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ora salat terus angkat telepon jare soli jare piye karo Allah Karim, semata no wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam, bayangin apa? Solate, tawaf. Karena tadi manasik nang mentin, pirang bulan manasik haji Indonesia. Oh, nang bulan? Setahun. Setahun ya? Wong paling gioblek, wis pinter. Iku kok kemenak ono, kok KBIH, ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan ya dilatih. Lu nak ngantem ini cung yo, kudu kena almarma. Iku neng kono iku ono tugu, kudu kena iku. Waktu ini jumlahnya sama ini jelas detail terus di wujud nontonan jam roh telu di praktek nontonan ngantem pertama ini jam roh telu ula itu bener kata nah, sama naro kaji dunia nyon sewu sandal diantem no jam diantem no kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu, maka tidak boleh pakai sandal, apalagi pakai dolar diulang. Cuma setan nganu dolar, wah senengan ya. Itu jelas nih gue takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari mus. Dalifah itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun, orang pinter. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi iku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggo dom-gomko lali, jebule nggo cadangan.

mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji tapi dia ada niat kaji. Tapi kadang kalau atus kusel sabu dan tapi ini rahasia tapi lah omong. Tapi tidak semuanya. Tapi banyak tak tanya jamnya gitu. Oh capek. Karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat. Kusel atus sabunan gak boleh. Banyak lah yang terus. Artinya ini potensi dia ceroboh itu tinggi sekali, wong kelakuan yang ngonon maksudnya wangel teman terang-terang. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak buat takoi ya milih feke, cara feke ya nak mamang pitu benem ya. Karena yang lain gak debat, yang lain gak dua ingatan. Ono sing ngro kaban nang ya Allah, nusul wae ora roh ping nembab itu iku. Mulai menang kalah nangis ro kaban nangis malah repot meneh ngajak wong iki wes. Menangis utange mbok didosane ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya tertata. Lho saya itu sampai bosen ono takok haji karena saking tapi ya seneng kalau tetap seneng karena itu ilmu. Ono terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa Indonesia karena detail. Lo coba ya, ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah. Itu mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan al-jam'u bainal laili wan nahar. Roh rasane rino ning Arafah, roh rasane bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Muzdalifah itu rata-rata ya benar-benar mukdhamul lail ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Wah luar biasa. Karena tadi manasik kok kemenak ono, kok KBIH ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponakan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune iku Masya Allah tenan. Sampai wasiat sing ora penting-penting kok makani manuk doro yo dilakoni. Suwangking wis masyaallah tenan. Sedekah mbek tukang sapu mbek dilakoni kabeh. Ora ana kaji lomo kok Indonesia wis diwarai. Sedekah mbek tukang sapu iso wae kuwi Nabi Khidir. Wo kan. Pokoke macam-macam. Akhire anggere ana wong aneh-aneh jangan-jangan ini Nabi Khidir. Waduh Nabi Khidir dikira real lho. Yo kuwi Indonesia tok. Lha jos wae napa? Dadi masyaallah tenan Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwe apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau itikaf nang masjid nang ibadah nang bus warga terus nang bus warga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Ono sing wakaf tanah, nak wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah-Ka'bah digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detail. Wis koyo latihan militer tenan, detail ono Ka'bah fisik dilatih. Hijri Ismail diterangno, "Bu, ampun brosot mriki nggih." Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mlusuk jero Ka'bah. Mergo Hijri Ismail iku minal bed. Jenengan kedah liwat luar Hijr Ismail. Wah itu gak ada yang salah. Lagi-lagi orang Indonesia gak ada yang salah. Dubetel, sedetel-detelnya. Wes mutawif ngerangno, kemenak ngerangno, kiai tanggane ngerangno. Wes ngono diomongi. Eman bu ya wes bayar larang gak salah. Wes paling mandi terakhir. Yang paling mandi terakhir. Wes bayar larang. Tapi nak ngerangno sholat tenanan gak mandi. Perkorone gak bayar. Gak sah tenang ayo, sholat ayo. Ramai sembrono ayo. Ya eling-eling. Jadi maknanya mikir, gak ada orang sebaik ulama. Mulanya Dawi Imam Syafi'i, kalau ulama tidak wali, maka di dunia ini gak ada wali. Mulanya pepatah wong disek, nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Karena wali itu, wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syaikhul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa Tapi nak wali Indonesia kan gak kadang rambutnya gondrong terus atau wadus terus ono maklar umatnya darani sholat ini Mekah nu sih sudah di wali. Wah rukun ini tak kok pinggir segoro terus keluna jupo tegesan terus muni iku ngaji ini benar Khidir. Tapi sing ngomong wakil ojo siji loro Mustafa WA. Telah ketemu wali baru rambutnya keriting sering diparang tritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu orang ngutuk tak pancen wali. Wali kok amin yang parah. Tapi nak jari sing percaya. Orang Nabi Khidir kan senangnya bigger skoro. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya itu anda takdir. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parang kritis. Misalnya Mustafa milihnya parang kritis. Roh wong buka aurat dikandani. Bu, niki hisape berat diklambeni lah, diklambeni, diwarahi carane ibadah. Syukur-syukur gelem diwayo urutannya. Urutannya jelas, kefekiannya itu jelas. Jadi ya sok ape, kok intine ulama kok ape. Ayo milih dadi ulama apa dadi wali? Ayo milih dadi ulama wali. Masalahnya pilih amora, orang tetap rakasil, bismillah tetap rakasil. Orang iso kabeh. Mengenai kalau nuna anuwang, aku jeling betul dewi bapak. Wong terkenal jadi wali, bet terkenal jadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal jadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya. Gus kalau betul khataman ihya, syukuran kepengen sanat saking jenengan. Kalau tak mau ihya dengar penjenengan baca. Saya kemarin diundang di Pondok Peloso juga baca Ihya. Terus beberapa Gus, beberapa putra kiai, Gus kepin kula untuk sanat Ihya ing jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kita apa. Terus setelah baca Ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan carane bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah, terkenal wali ora wong gawe toko eling kuwe. Dungane mandi mbah iki. Kalau mi templek 10 juta, dungane bagi. Yo yo, masyaallah mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia lah, maksudnya Bapak wali bahasa Indonesia. Lah. Kecuali wali bahasa Arab di kitab kita, memang maksudnya wali ya. Gus Abdul Qadir Jilani wali memang ulama betul. Beliau tiap hari baca 13 kitab. Si Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedino ngorek kitab 13. Itu termasuk nahwu. Memang sama Abdul Qadir sampe manakipan koyo kowe bari kemahan pitik mulai. Iku. Entuk dhewe 20.000 terus mulai. Ora ngono iku. Abdul Qadir ora men manakipan wae. Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Dadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan istafala yastafilu. Istifala di sini musuh. Ayo faala yufailu. Tafila naafala yufailu. Alan sawo cailing. Betina yang mana? Jadi nak murid-muridnya nak betina yang ruame. Faroha yufarihu tafrihan tafrihan di mana betina? Masih repot tak semua lagi budo afaling mulai pikir masa dihumasu. Nah, itu sahaja ini mesti London berkorip. Oh, tasrifan harus kena mu'tal lah, apa? Mudo'af. Nggak mesti mikir. Orang pinter lah mesti mikir. Lam yartada apa lam yartadi? Mesti mikir. Ayo, kena moco lam yartada apa lam yartadi? Ya kemungkinannya loro. Nak songko madi irtada yartadi. Berarti kan nakis ya'i. Berarti lam yartadi. Mergo khatfu harfil illat. Mergo partainya mangkos. Tapi songko irtada yartadu. Berarti macamnya lam yartada. Perkara ini mudo. Mudah. Lah aku bedino sorokan mesti banget alime ora dermane. Jadi misalnya kok semua coba bab rida walam yartadi orang nganggo irtida. Mereka mesti nakis. Mereka irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu kono lam ya lam yartada. Mereka mudah. Nah, sorokan gunane ngono. Lah nak dawane tak tampa sorokan. Nak kepen isin ayo. Mesti kepen alih mau kepen isin. Ya biasa cobaan rakonangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorokan bae aku ya tak tampa tapi mau kepen alih mau kepen isin ayo jawab. Ora usah yo. Kepen alih mau kepen isin.

dong toh tersinggung toh. Kita ya dong santai. Ah, sekali harga diri. Mulane kula gojel ku gak haram karena wis sing digojel ora di harga diri ya santai. Saking apike atine menoh. Dadi gak gampang gelo. Kol bin Salim. Jadi di sini jenenge ngaji ku yo ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu yo cepet. Yo cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngeke ilmu sing kelas A karena wis ketok murid iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin fita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takrir, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang ada dulu lama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun, saya sinauni dulu, ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya nerkib rofa, kok Mbah Mun rofa, saya nasob Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak kowe misalnya bengi mbok terkib rofa, kok Mbah Mun maca jer. Berarti tekem cek kuali. Rofa kok menculate jer, kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi mbok comin. Itu kan terlalu, manu maknanya wong min itu dari kan kacanya ya kakean, dul-dul paham apa? Yang repot, hilangan titik hayatun, ulo padahal tulisannya khabatun, biji melani jadi goyonan, salah titik jadi mati ada murid itu gobloknya rakaruan dikandani guru ini khabatun sauda dawaun mingkuli da, jadi biji hitam iku dawa un mingkulida. Jinten apa? Dam. Kita pede ini hayatun sauda. Oh, dawa un. Wah, akhirnya gue ulo ireng. Lah, sing jenis ireng kobra. Oh, wong ijazah ini nih. Kita pede apa? Hayatun sauda dawa un mingkulida. Jadi maknanya ya utawi ulo sing ireng iku dawa un. Bareng golek ireng tenan. Dene PDW nyekel obat to. Dene kan ora kepikiran nek iki beracun wong dene kitape obat. Nek hayatun niku obat cekel dicokot wis takobala wa minangkum ya Allah. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Lah ya salah titik nyawa melayang. Mergo kitape habbatun sauda dawaun mingkulida utawi apa? Haba itu biji sing ireng. Kita pede ne. Hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus e. Mane bener ki ngaji mbek guru ini bener. Dadi nek kitab salah tak benerno. Ngkul tetep mambu lho ana kitab tulisan salah mambu. Ya, gelem ora ayo ngaji sorokan. Kepentok ilmu, pentok isin. Kemungkinane yo. Boleh isin yo haram. Serau-serau-serau-serau. Semari perkorot. Malah ras. Gak usah ya tinggal. Ngaji ngini-ngini wae. Gajaran ini kelas B gak masalah. Kelas B agar terus. Poinnya naik. Yo sing seneng ulama. Yo karena ulama. Iku sing khaliyai. Amaliyai. Coro dohir. Iku sing untung non apa Islam. Sementara wong sufi-sufi. Ya sufi-sufi ini dewe. Ibadah. Mimpus warga ibadah. Mulanya ini gini dibully. Mikire ulama. Lu ya pek. Dibang mikire wong ahli ibadah. Kacek binten. Ibadah binten. Suwidak tahun. Yo mesti wae lah. Misalnya kuis warga. Kuis warga wae. Misalnya Mustafa wiridan terus. Paling mimpus warga. Mas mimpus warga gelundeng. Kenapa kan mimpus warga? Mergo amin wiridane ini masjid. Tapi nak ulama. Ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kuwabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong keriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh ku belajar li ihya'i ulumiddin murid-murid agamane pengiran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik, tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulanya sampai patah ini, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal sa'ah mana ini rasa jam, sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja, 10 menit. Kiai saya kiwai, muni sa'atin itu sak jam itu keliru, wong disini orang ada jam kok. Masa Nabi ngintikan, wa sa'ah arba'un wa isruna, dakikoh 20, apa? Apa satu jam itu sama dengan situna dakikoh berapa? 60 orang ono Nabi. Jadi saat itu udah sak mongso, no? Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu sak-saka. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah pinten? Bayangkan kalau ulama e mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah kok ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama iku pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fine akeh. Tambah ra ulama iku maklar iku aneh-aneh iku. Malah mikir penampilan bentuk agak itu malah ulama itu apa? Maklar itu. Tapi ya lumayan, maksudnya lumayan itu rame-rame Islam, tapi itu serah ulama itu. Malah penampilan bareng dipikir mohon Allah terus no, ya nabi sorokan gak apa-apa, tak buka aja ya ben gus-gus yang nom-nom ya yang tua itu keliwat itu. Nah kita kok ikut alim bi, gak sungkan gus bahas ini iso cuma adab. Ya tak pare carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab bi gus bahas. Jadi kesannya ora krono bodoh tapi apa? Adab. Ya semono kita kok iwong. Waqala Khalil Ar-Rasyidi wala yasulun ora hasil apa tafakur mikir illa bi mudawa mati zikr lisani kecuali krono nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'ahuduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong, ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa zikru zikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husul hadzal qadri ta hasil ikilah kadar mutawakkifun iku kandhek ala ma'rifati ing atase ma'rifat ning Allah Subhanahu wa taala. Itsma talam ya'rif. Krono nalikane ora ngerti sapa wong hu ing Allah kefahale kaya apa ya tamak kanu dadi kuat apa dikruhu ilinge wong bikal biyane ing atine wong walisane ilan lisane wong wal ma'rifatu te ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi go dewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran ma'rifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala ala ma ing atase perkara wa kang uta Allah taala iku alihi ing atase ma. Terus Allah menaiku khorijan dat sing keluar angkuli mauhumin sangking barang-barang sing disalah cipto. Jadi ini paling angin. Sing darah ini ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu. Dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungok notenan ben kita diwali. Diwali apa diwali? Dadi wali sing kok ulama, aja dadi wali sing jalur bahasa Indonesia, repot nang wali bahasa Indonesia. Ya mau, bebo ratus ono wis amben ning gunung dihen. Kowe milih dadi gunung itu apa milih sing ning segara? Gampang di cara populer rohen dadi wali. Kon keluyar-keluyur ning segara apa ning gone gunung? Gampang di nek ning daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di. Mau menyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah. Wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tak warai makrifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungokno tenan nggih. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Risikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada Lahud, ada Nasud, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin, pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis muslim, sahih muslim termasuk hadis sahih. Itu ada riwayat unik ya buat, unik betul. Ada orang itu sujud ke misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Ah sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah, saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, fa wallahi yaghfiru wa huwa laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu.

amit-amit tenan dhewe murid kuwi. Amit-amit tenan Yesus. Ngaji sabar, wong dhewe murid kuwi ngaji sabar. Aku rung tau ora diskusi cocokan makna. Mugo Gus maknane opo rung tau. Angger diskusi ku mesti yo tuker-tukeran apa? Abek-abek kenalan. Urung tau aku ketrucut terus. Mugo Gus maknane opo? Perkane wong gara-gara takok. Lagi makro ana dhewe. Allah karim ya Allah ya Allah. Amit-amit tenan Gus. Tapi ngono-ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi wis kula serido sak ridan. Kula de guru Mbah Mun sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, Mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula wis dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wis nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek sekulino ra wis borok mati rasane maksudnya sesuai ra tangan-tangan bener aku pertama yo kecewa kan sik model ngene iki dari sesuai sekulino sesuai ya alhamdulillah ya jadi tadi ya di hadis muslim itu ada orang sujud diinjek orang lain terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi Allah tetap bisa yaghfir bisa yu'adzib ya sudah seperti itu kira Allah nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah, Allah kok mau atur kowe. Lah iki sing kadang-kadang wong saleh ku ora ero, mergo ora ngaji. Lah nek kulo maksudno sampeyan yo ora wani. Iso wae barokah bodho iku malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning wis tau diri wis kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas yo ora masalah yo. Nggih, sepuh. Dadi sing diarani makrifat tuh yo isbatul haqqi ala ma huwa alai kharijan angkuli mauhum. Lah ulama ahli sunnah iku pinter daripada kemikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadits. Pokoke Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye? Dhe sifat kamalat, sifat sing sempurna, sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadits. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? No? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadits. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh. Fa min hawa wa asrafu alamin. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinat al-ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinat al-ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinat al-ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinat al-ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa sinat al-ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntaha ilam wa mablaghur ridha wa sinatul arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntaha ilam wa mablaghur